Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syedaralun, Berita Sore, edisi hari ini, Rabu 8 Mei 2024, dibacakan Iska Novita. Lahan kosong di Kompleks Unsam Langsa terbakar, BPBD sigap lakukan pemadaman. Truk kontainer tertimpa pohon usai nabrak. Pemkab Aceh Timur akan beri hukuman disiplin ASN yang sering bolos saat jam kerja. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun, petugas pemadam kebakaran atau damkar BPBD Kota Langsa memadamkan api yang membakar lahan kosong dalam area kampus Fakultas Hukum Universitas Samudra atau UNSAM, Rabu 8 Mei 2024 siang. Informasi diperoleh serambinews.com menyebutkan kebakaran lahan kosong di dalam area kampus Fakultas Hukum UNSAM di Gampung Merandeh, Kecamatan Langsa Lama terjadi memasuki waktu sholat zuhur. Menerima laporan kebakaran lahan tersebut, regu piket pemadam kebakaran atau damkar BPBD Kota Langsa langsung bergerak ke lokasi dengan unit damkarnya. Sementara api cukup cepat melebar karena rerumputan dan ranting tanaman liar di area kampus itu sudah cukup mengering. Ditambah cuaca matahari siang hari terik sehingga rawan terjadinya kebakaran. Syedaralun, sebuah truk kontainer dengan nomor polisi atau Nopol BK8525EN melintas di Jalan Elak Bukit Rata, Lok Semawe. Truk tersebut tiba-tiba berhenti di tengah badan jalan setelah menabrak pohon dan batang kayu itu kemudian menimpa badan truk yang terjadi pada Rabu 8 Mei 2024. Mengetahui informasi tersebut, personel Batalion B Pelopor Satbrimopolda Aceh langsung bergerak menuju lokasi kejadian tepat di depan Mako Batalion B Pelopor untuk melakukan evakuasi terhadap truk pengangkut logistik tersebut. Berbekal peralatan SAR, tampak personel Brimob bergerak cepat memotong dan memindahkan dahan pohon kayu yang menimpa truk. Personel Brimob juga mengatur kelancaran arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang akan melintas di lokasi kejadian. Sementara itu, Komandan Batalion atau Danion B Pelopor Satbrimopolda Aceh, Kompol Rubi Nanda mengatakan bahwa begitu mendapat informasi adanya kendaraan truk kontainer yang tertimpa, tersangkut pohon, pihaknya langsung menerjunkan personel untuk membantu mengevakuasi truk serta mengatur kelancaran arus lalu lintas. Syedaralun, pemerintah Aceh Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menegaskan akan mengambil tindakan disipliner terhadap aparatur sipil negara atau ASN yang bolos dan sering nongkrong tanpa alasan selama jam kerja. Teku Didi Farisha, selaku Kepala BKPSDM, menyatakan bahwa laporan mengenai ASN yang bolos akan disampaikan oleh Satpol PP kepada penjabat bupati untuk tindak lanjuti. Pihaknya akan mengevaluasi masalah dalam pertemuan disiplin ASN yang akan dihadiri oleh para pemimpin, tim pengawas, bagian kepegawaian, dan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD yang berkepentingan. Apabila terbukti melanggar setelah pemeriksaan oleh otoritas yang berwenang, ASN yang bersangkutan akan menerima sanksi. Syedaralun, akses jalan darat Singkil Kayu Menang, Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, sulit dilintasi. Lantaran sudah hancur terendam banjir pula, Rabu 8 Mei 2024. Berdasarkan pantauan, jalan yang dapat memperpendek jarak tempuh Singkil Aceh Selatan via Kuala Baru dan Bulu Sema itu terendam banjir mulai dari Desa Kilangan. Di desa Kilangan, setidaknya ada 3 titik yang terendam banjir. Timbunan tanah liat yang terendam banjir sebelum jembatan Kilang Kayu Menang bahkan membuat pengendara terjebak. Setelah melewati jembatan Kilangan Kayu Menang, kondisinya bertambah parah. Badan jalan yang masih berupa tanah timbun rusak berat. Naasnya, jalan rusak itu terendam banjir. Kondisinya itu menyebabkan kendaraan sulit melintas. Pengendara sepeda motor yang memaksa lewat harus bersusah payah melewati kubangan air dan batu kerikil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya agar lebih serius mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Perintah itu disampaikan Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan atau Dankodiklat TNI Laksdia Maman Firmansyah dalam paparannya saat pembekalan perwira siswa atau PASIS TNI Polri di Markas Sesko Al Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu 8 Mei 2024. Panglima TNI menegaskan bahwa pilkada harus betul-betul serius, tingkatkan lebih tinggi lagi kesiapan seperti halnya dalam melaksanakan pilpres atau pileg. Maman menyebutkan ancaman konflik horizontal pada pilkada lebih besar ketimbang pelaksanaan pilpres atau pileg. Syedaralun pasukan Israel kembali menyerang jalur Gaza pada Rabu 8 Mei 2024 usai merebut perbatasan utama dengan Mesir. Padahal, Mesir jadi tempat para perunding terkait kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Diketahui, Israel tetap menyerang kota perbatasan Rafah meski dikecam dunia internasional dengan mengirimkan tank-tank pada hari Selasa. Dikutip dari AFP, Gedung Putih mengutuk Israel karena pengiriman bantuan kemanusiaan jadi terganggu. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Washington juga telah menghentikan pengiriman bom pekan lalu setelah Israel gagal mengatasi kekhawatiran Amerika Serikat mengenai rencana serangan di Rafah. Pada Senin kemarin, Israel meminta warga Palestina untuk mengungsi dari Rafah. Israel tetap pada rencana menyerang Hamas di Rafah meski kini sedang dilakukan perundingan di Mesir. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 8 Mei 2024. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.